Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 4 Januari 2022 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Banjir yang melanda Aceh Tamiang dalam dua hari terakhir diklaim yang terburuk sejak banjir bandang melanda kawasan itu pada tahun 2006. Seluruh camat pun diminta siaga untuk memastikan tidak ada warga yang terlantar. Banjir yang disebabkan meningkatnya curah hujan tersebut mencapai puncaknya pagi kemarin. Hampir seluruh wilayah Aceh Tamiang terkena imbas sehingga memaksa warga mengungsi. Bupati Aceh Tamiang Mursil ketika meninjau lokasi banjir di Bandar Pusaka khawatir musibah semakin parah mengingat cuaca masih berpotensi hujan deras. Ia pun menginstruksikan camat di Aceh Tamiang memantau wilayah masing-masing dan terus berkoordinasi dengan dinas sosial. Kecamatan Bandar Pusaka memang menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak terparah. Kawasan yang berada di hulu tersebut sempat terisolir karena beberapa titik ruas jalan tergenang air mencapai 2 meter. Upaya Mursil menerobos masuk ke Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka pun harus beberapa kali tersendat. Mobil dinas yang dikendarainya terpaksa harus ditinggal di Kampung Sekerak karena akses penghubung di Kampung Alur Jambu sudah tidak bisa dilalui. Disebutkan ketinggian air mencapai perut orang dewasa. Mursil mengaku harus menumpang 4 kali perahu dan rakit dari batang pisang yang diikat kayu untuk mencapai Babo. Ditambahkannya dampak banjir luar biasa dan tidak pernah seperti yang sebelumnya. Musibah kali ini terparah sejak banjir bandang tahun 2006. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari Tamiang kali ini ada berita dari Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Seorang bocah M. Rafa Alfarizi 6 tahun asal desa Krumati Samudra, Kabupaten Aceh Utara kemarin tewas tenggelam di parit. Bocah tersebut tenggelam saat mandi bersama temannya di parit di jalan baru yang dibangun sekeliling Monumen Islam Samudra Pasai, kawasan desa Brigen, Kecamatan Samudra yang bertetangga dengan Krumati. Asmiati, 29 tahun, ibu korban mengatakan setelah pulang dari sekolah sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Rafa pergi bersama temannya ke kawasan jalan yang baru dibangun di sekeliling Monumen Islam Samudra Pasai. Kemudian abang korban melihat baju adiknya terletak di pinggir galian, namun keberadaan adiknya tidak terlihat. Abang korban pulang ke rumah memastikan keberadaan adiknya. Namun tiba di rumah ternyata adiknya tidak ditemukan. Kemudian abang korban kembali ke lokasi sembari memberitahukan kepada warga di sekitar kejadian bahwa adiknya telah tenggelam. Warga berusaha mencari korban di lokasi kejadian. Sekitar pukul 13.30 korban ditemukan dalam keadaan tidak bergerak lagi. Selanjutnya korban dibawa pulang ke rumah oleh warga yang tidak jauh dari lokasi. Tiba di rumah pihak keluarga beserta warga membawa korban ke Puskesmas Samudra untuk memastikan keadaan korban. Sesampai di Puskesmas Samudra, petugas medis menyatakan korban telah meninggal dunia. Sudarlun dari Aceh Utara, kita beralih ke Lok Sumawe bersama laporan Saiful Bahri. Sebanyak 11 kepala keluarga atau 45 jiwa yang menjadi korban banjir di Desa Kumbang Puntut, Kecamatan Blang Mangat, Lok Sumawe, sampai dengan kemarin masih mengungsi. Ini berarti sudah 3 hari mereka mengungsi sejak rumahnya direndam banjir pada Jumat 31 Desember 2021 malam. Sesuai data dari pihak Puskesmas Blang Mangat Lok Sumawe, sudah mulai ada pengungsi yang terserang penyakit. Kepala Puskesmas Blang Mangat Mardiana SSIT MKM mengatakan sampai dengan kemarin satu pengungsi mengalami diare sehingga pihaknya langsung menurunkan tim medis untuk proses pengobatan. Menurutnya, selama warga mengungsi, pihaknya terus melakukan pemantauan kesehatan, di samping juga terus menyalurkan makanan tambahan bagi bayi pengungsi. Sementara itu, Ketua Tagana Loksmawe Samsul Bahri menyebut mereka harus tetap mengungsi sehubungan rumahnya terendam banjir. Disebutkan ada dua lokasi pengungsian, yakni di Menasah dan Balai Desa setempat. Untuk diketahui, sejak beberapa hari lalu, Loksmawe terus diguyur hujan, sehingga pada Jumat 31 Desember 2021 malam, air pun mulai merendam sejumlah desa di Kecamatan Blangmangat, Loksmawe. Sampai dengan kemarin sore, genangan air hanya tersisa di Desa Kumbang Pentut. Banjir masih menggenangi sejumlah rumah dan membuat penghuninya harus mengungsi. Pantauan Serambi FM, banjir di Kumbang Pentut bukan hanya merendam rumah, namun juga ruas jalan di samping menggenangi areal persawahan warga. Sudarlun, setelah dari Aceh Utara, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Sejumlah daerah di Aceh seperti Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur sedang mengalami bencana banjir. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh mendesak Gubernur Aceh Nova Iriansyah menetapkan status keadaan darurat bencana banjir menjadi status bencana provinsi. Direktur Eksekutif WALHI Aceh Ahmad Salihin kepada Serambi kemarin mengatakan penetapan status tersebut untuk memaksimalkan penambahan sumber daya manusia dan melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana, seperti penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk yang terdampak bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimintakan pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Menurut Salihin, hal ini penting segera dilakukan mengingat intensitas curah hujan yang terus meningkat dan berpotensi memperlebar luapan air dan memperparah dampak terhadap masyarakat, infrastruktur publik, dan sosial budaya. Untuk penanganan jangka panjang, sambung Salihin, pemerintah Aceh juga harus segera menyusun master plan pengelolaan banjir terpadu, sehingga penanganan bencana banjir di Aceh dapat dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Di tengah masa pandemi, inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan dengan beberapa negara yang terus mengalami peningkatan inflasi akibat supply-demand imbalance dan krisis energi. Misalnya Singapura 3,8% YOY, Euro area sebesar 4,9 YOY, dan Amerika Serikat 6,8% YOY pada November 2021. Di tengah tekanan inflasi di berbagai negara maju tersebut, laju inflasi Indonesia 2021 masih terkendali pada level yang rendah dan stabil, serta berada di bawah kisaran target 3 hingga 1% YOY yang telah ditetapkan. Realisasi inflasi pada 2021 tercatat 1,87% YOY atau naik dari realisasi 2020 sebesar 1,68% YOY. Hasil pengendalian ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto di Jakarta Senin 3 Januari 2022 mengatakan inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian realisasi inflasi 2021 didukung oleh inflasi volatile food atau VF yang masih terjaga di tengah peningkatan inflasi administered price atau API atau EP dan masih terbatasnya inflasi inti. Secara bulanan, inflasi Desember 2021 meningkat sesuai dengan tren musiman dengan realisasi sebesar 0,57 MTM yang dipengaruhi pergerakan seluruh komponen inflasi dan merupakan angka tertinggi sepanjang 2021. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi, polisi anti huru-hara Belanda bubarkan ribuan pendemo anti-lockdown. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Petugas polisi anti huru-hara Amsterdam yang dipersenjatai pentungan dan perisai terlihat berusaha membubarkan kerumunan ribuan orang yang berkumpul di ibu kota pada Minggu 2 Januari 2022. Pendemo tersebut bersatu memprotes tindakan penguncian dan vaksinasi COVID-19 pemerintah Belanda. Melansir CNN, wali kota Amsterdam Femke Halsema memberi wewenang kepada polisi untuk membersihkan alun-alun museum pusat setelah para pengunjuk rasa melanggar larangan mengadakan pertemuan publik selama gelombang baru infeksi virus corona. Sebagian pengunjuk rasa tidak mengenakan masker dan melanggar aturan jarak sosial. Mereka juga mengabaikan pemerintah untuk tidak mengadakan pawai dan berjalan di sepanjang jalan raya utama, memainkan musik dan memegang payung kuning sebagai penentangan terhadap langkah-langkah pemerintah. Belanda memberlakukan penguncian pada 19 Desember 2021 kemarin. Pemerintah memerintahkan penutupan semua tempat seperti toko penting serta restoran, salon, pusat kebugaran, museum, dan tempat umum lainnya hingga 14 Januari 2022. Saat ini, Belanda melarang pertemuan publik lebih dari 2 orang. Seperti negara-negara Eropa lainnya, Belanda memberlakukan langkah dalam upaya untuk mencegah gelombang baru varian Omicron dari virus corona yang dapat membanjiri sistem perawatan kesehatan yang sudah mengkhawatirkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 4 Januari 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.